Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadithi kitabullah wa aqarral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, kama tajidu faqidal imani bi'aqsi hadihil hal, sebagaimana kamu dapati kalau orang tidak beriman, enggak punya iman dia, atau tidak punya iman yang sempurna, maka akan sebaliknya. Idza waqa'atil makhawifu inza'ajalaha dhamiru, saat ada hal-hal yang mengkhawatirkan terjadi, hal yang mengkhawatirkan terjadi, inza'ajalaha dhamiru, maka langsung panik hatinya. Wa tawattarat a'sabuh, dan menegang urat-uratnya. Wa tasyattatat afkaruh, kacau pikirannya. Wa dakhalahul khaufu war-ra'bu, dia dirasuki oleh ketakutan dan kekhawatiran. Takut yang sampai berlebihan. Wastama'a 'alaihi al-khawfu al-khariji wal-qalaqul batini alladhi la yumkinu ta'biru 'an kunhihi, sehingga terkumpullah pada diri orang yang seperti ini ketakutan dari luar dirinya berkumpul dengan kegusaran batinnya. Jadi secara batin pun dia sudah terguncang, ditambah dengan hal-hal yang mengkhawatirkan tadi dari sisi luar dirinya berkumpul. Aladzila yumkinu ta'biru an kunhi, yang mana sudah tidak bisa diungkapkan lagi seperti apa. Wa hadza na'u minan nasi dalam yahsul lahum ba'dul asbabit tabi'iyyah allati tahtaju ila tamrinin katsir inharat quwahum wa tawattarat a'sabuhum. Jenis manusia yang seperti ini, kalau dia tidak mendapatkan beberapa atau sebagian sebab secara tabii, bukan karena iman maksudnya, mungkin kemudian dapat jalan keluar, dapat solusi dari masalahnya, tapi bukan karena iman dia. Kalau dia terdapat mendapatkan sebab-sebab seperti itu di luar keimanan dia, alaiti tahtaju ila tamrin katsir, di mana itu pun juga membutuhkan banyak latihan. Beberapa kali tertimpa musibah mungkin dia baru terlatih gitu. Inhar quwa wa tawattar ta'asubuh, maka akan melemah ya, menjadi lesu kekuatan mereka. Dan akan menegang urat-urat mereka. Wa dzalika li faqdil iman alladhi yahmilu 'ala sabri. Sebabnya itu saja. Sebabnya adalah karena dia tidak memiliki keimanan yang membimbing dia, membawa dia untuk bisa bersabar. Khususan fil mahali al-harijah wal ahwali al-muhzina al-muzijah. Apalagi kalau berada pada situasi yang sulit, berada pada kondisi yang menyedihkan dan sangat mengganggu. Orang yang dia tidak memiliki keimanan atau minimalnya tidak memiliki keimanan yang sempurna, ya, dia tidak bisa membangun kekuatan hati, tidak bisa membangun kesabarannya untuk menghadapi masalah. Kalau seandainya tidak ada sebab-sebab duniawi, ya, sebab-sebab materi yang meringankannya, maka dia akan melemah. Fal barru wal fajiru wal mu'minu wal kafiru yashtarikani fi jalbi syuja'ati al-iktisabiyah. Orang baik, orang jelek, ya, mukmin maupun kafir, dua jenis seperti ini, dua jenis manusia ini sama dari sisi mereka itu mungkin untuk meraih keberanian yang bisa diusahakan. Jadi secara watak sebenarnya dia bukan pemberani, tapi dia terus melatih dirinya begitu untuk menjadi seorang pemberani. Wa fil ghorizati allati talattaf atau taltaful makhawifu wa tuhawin tulattiful makhawifa wa tuhawinuha serta mendapatkan itu tadi ghoriza. Ghoriza itu seperti watak gitu, ya, watak yang atau karakter bagi dia yang bisa meringankan, ya, ketakutan dan membuatnya tidak menjadi berat. Walakin yatamayazul mu'minu biquwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah wa i'timadihi 'alaihi wa ihtisabihi li thawabihi umuran tazdadu biha syuja'atahu atau syuja'atuhu. Tapi kata Syekh, kalau orang mukmin itu memiliki keistimewaan, ya, tamayyaz, memiliki mizah, memiliki keistimewaan dengan kekuatan imannya, dengan sikap sabarnya, ditambah tawakal dia kepada Allah, menyandarkan diri kepadanya, belum lagi dia memikirkan atau teringat untuk berusaha meraih pahalanya. Ini hal-hal yang akan menguatkan keberanian. Istilahnya nyali dia. Akhirnya dia punya nyali untuk menghadapi masalah tersebut. Itu kalau seorang mukmin yang memiliki kesempurnaan iman. Ada masalah seperti ini, ya, dihadapi. Ada masalah seperti itu, dihadapi. Kenapa? Dia selalu mengembalikan seluruh permasalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dia ingat di antaranya ayat itu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan pasti bersama kesulitan itu bakal ada kemudahan. Jadi dia hadapi, sabar, pasti ada kemudahan. Nah, dengan itu nyali dia, syuja'ah, keberanian, nyali dia untuk menghadapi berbagai masalah itu akan menguat, akan bertambah. Wa tukhaffafu anhu atau tukhaffifu anhu wat'ata al-khawfi. Tukhaffaf, ya, akan diringankan atau menjadi ringan, ya, gempuran ketakutan tadi. Watahunu alihil masaibu, dan akan ringan juga baginya perkara-perkara yang sulit. Kalau orang lain lihat mungkin saya pun enggak kuat kalau dijus seperti itu, tapi orang ini ternyata masya Allah menjalaninya dengan kondisi yang biasa begitu. Tidak panik, tidak gerusa-gerusu istilahnya, jadi tidak sembarangan dalam mengambil langkah. Kesulitan-kesulitan tadi ringan begitu. nyali dia bertambah dengan keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun kalian merasa sakit, jadi al-alam, jadi dari al-alam ya, ta'lamun pakai hamzah. Kalaupun kalian merasa sakit, fa innahum, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun juga merasa sakit sebagaimana kalian merasa sakit. Tapi wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian bisa mengharapkan pahala dari Allah apa yang mereka tidak bisa harapkan. Orang kufar kan tidak bisa mengharapkan dapat pahala begitu. Jadi ini kalau misalnya di dalam peperangan ya, khawatir, takut ya, terkena pukulan, sakit dan lain-lain seperti itu. Maka diingatkan oleh Allah, lah kalau kalian ketika berperang itu merasa sakit, terkena pukulan, terkena senjata, orang kafir yang kalian perangi pun juga begitu, sama. Mereka juga terasa sakit kalau dipukul, mereka juga kesakitan kalau terkena senjata, sama. Tapi ada bedanya, ini diingatkan oleh Allah, dengan sakit kalian itu kalian rojak, kalian ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahalanya. Hal yang itu tidak bisa diharapkan, tidak bisa apalagi diraih oleh orang-orang kafir tadi. Ingat begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar kalian itu kalian berusaha untuk mendapatkan pahala. Wa yasulu lahum min mu'unatillah wa ma'inihi al-khasi wa madadihi ma yab'athiru al-makhawif. Al-makhawif. Ma yub'athiru ya, ma yub'athiru al-makhawif. Ya yub'athir. Dan kalau orang mukmin, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bahkan kalau bahasa kita itu jalur khusus ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya akan mengangkat ketakutan-ketakutan tadi. Dengannya akan bisa mengangkat ketakutan-ketakutan tadi. Wa qala ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasbir au wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasbiru, dan bersabar saja kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ma'iyatullah, ma'iyah itu kebersamaan Allah dengan kita, jadilah kita termasuk orang-orang yang sabar. Itu wasbiru innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa min al-asbab allati tuzilu al-hamma wal-ghamma wal-qalaqa, juga di antara sebab yang bisa menghilangkan kesedihan, gundah gulana, kepanikan, al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li, perbuatan baik kepada manusia, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wanwa'il ma'ruf, dan berbagai macam kebaikan yang lain. Wa kulluha khairun wa ihsan, seluruhnya itu kebaikan. Wa biha yadfa'ullahu 'anil barri wal fajiri al-humuma wal ghumuma bihasabiha. Yang dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan itu tadi, Allah akan membalas ya, perbuatan baik tadi. Baik itu dilakukan oleh orang yang memang memang terkenal sebagai orang baik, maupun perbuatan baik itu sebenarnya tadinya dilakukan oleh orang yang dia buruk, akhlaknya jelek, perilakunya, tapi pernah berbuat baik pada manusia. Dengan itu Allah akan menghilangkan kesedihan, menghilangkan gusar ya, gundah gulana, sesuai dengan tingkatan baiknya tadi, sesuai dengan tingkatan perbuatan baik tadi. Semakin bagus perbuatan baik dia kepada manusia, maka semakin tinggi ya, apa yang Allah angkat dari kesedihan yang menimpanya. Cepat sekali dia hilang kesedihannya. Cepat sekali dia mendapatkan solusi dari masalahnya. Di antaranya adalah ini tadi. Karena sebelumnya dia sudah berbuat baik kepada manusia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'arifka fisiddah. Ta'arraf ilallahi firraha'i, yani kenalkan dirimu kepada Allah di saat kamu itu longgar. Ya'arifka fisiddah, maka Allah akan mengenalimu di saat kamu sedang kesulitan. Maksudnya adalah kenalkan dirimu kepada Allah itu, ini saya itu seorang muslim yang kalau mendapatkan nikmat saya berbuat baik kepada manusia. Saya itu adalah seorang mukmin, ya Allah, ketika Engkau beri nikmat kepadaku, saya gunakan untuk berbuat baik kepada manusia. Jadi memperkenalkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah, ya'rifka fi syiddah. Nanti ketika kita berada dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita. Maksudnya adalah Allah akan memudahkan kesulitan tadi atau mengangkat kesulitan tadi sama sekali. Ya, karena perbuatan baik tadi yang dilakukan saat dia longgar, saat dia bahagia, saat dia senang, saat mendapatkan kenikmatan begitu. Walakin lil mu'mini minha akmalul hadzi wan nasibi. Hanya saja kalau seorang mukmin, seorang yang beriman yang benar, dia akan mendapatkan bagian yang paling sempurna dari pertolongan Allah tadi. Jadi berarti ada orang-orang yang ya sebenarnya ditolong oleh Allah ya, tapi tidak seluruhnya. Maksudnya tidak kemudian benar-benar dilepaskan dari musibah tadi. Masih ada sebagian musibah yang dirasakan, tapi diringankan. Nah, ada kalau dia mukmin yang sempurna, imannya bagus, ya, dan berbuat ihsan kepada manusia, bahkan musibah itu dilepaskan sama sekali dari dia. Ya. Benar-benar diangkat oleh Allah SWT seluruhnya. Makanya tergantung dari amal baik yang dia kerjakan saat, sekali lagi, saat dia dalam kondisi longgar. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisabin li thawabih. Orang mukmin tentunya memiliki keistimewaan bahwa perbuatan baik dia kepada orang lain itu berasal dari keikhlasan hatinya, benar-benar mengharap pahala dari Allah. Ihtisab li thawabi. Fayuhawwinullahu alaihi badlal ma'rufi lima yarjuhu minal khair. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk berbuat kebaikan. Badlul ma'ruf itu maksudnya ma'ruf, perbuatan baik yang dia berikan kepada orang lain. Itu terkadang dimudahkan oleh Allah SWT. Ya. Karena ada masa-masa, terkadang mungkin juga kita pernah merasakan, kita itu berencana untuk berbuat baik kepada seseorang, tapi kok tertunda terus. Itu. Kok gak jadi lagi. Seperti itu. Ya. Nah, itu mintalah pertolongan kepada Allah SWT untuk kita berhasil ya di dalam berbuat baik kepada manusia. Tidak ada yang berat kalau Allah ringankan. Bagi dia badlul ma'ruf, bagi seorang mukmin memberikan kebaikan kepada saudaranya itu perkara yang ringan. Ringan. Jadi apa istilahnya, hatinya itu tidak terus memikirkan hal yang sudah dia berikan, sehingga tidak ada sikap alman pada dia, sikap suka mengungkit-ungkit kebaikan. Dulu ketika dia sulit saya bantu begini, ini kan alman. Allah SWT memperingatkan apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, La tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu bil manni wal adza. Dengan alman, alman itu mengungkit-ungkit, wal adza, wal adza itu dengan menyakiti begitu. Ngasih tapi sambil ngomeli. Ini tak kasih. Kamu itu kerja yang sungguh, kamu itu sudah ngasih, sudahlah ngasih-ngasih aja. Enggak usah sambil ngomel-ngomeli begitu. Ya. Itu bisa membatalkan pahala sedekahnya loh. Ya. Dari mana Anda tahu dia bukan orang yang bersungguh-sungguh di dalam bekerja? Bersungguh-sungguh dalam mencari pekerjaan. Dari mana bisa menghukumi seperti itu? Ini tak kasih, saya tahu kok kamu lagi butuh. Misalnya. Ini tak kasih di depan orang banyak misalnya. Ini tak kasih nih, kamu kan lagi butuh nih. Di depan orang banyak. Ini al-adha namanya, menyakiti. Hendaknya kita juga menjaga perasaan, menjaga martabat dan harga diri saudara kita. Jangan dijatuhkan seperti itu. Orang mukmin itu walaupun miskin, malu sebenarnya untuk kemudian meminta-minta. Malu sebenarnya kok kemudian saudaranya ngasih dia. Orang mukmin seperti itu. Wa yadfa'u anhu al-makariha bi ikhlasihi wa ihtisabih. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala itu akan menghalangi dari dia. Allah Subhanahu wa taala itu akan mencegah ya, darinya al-makarih, hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Bi ikhlasihi wa ihtisabih. Juga karena sebab keikhlasan ya, amal dia. Dan karena dia benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan atau pada banyak pembicaraan rahasia mereka. Najwa itu pembicaraan yang rahasia. Illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang dia memerintahkan untuk bersedekah. Dibicarakan rahasia gitu dengan temannya mungkin. Atau maksudnya ketika dia bersedekah itu tidak ditampakkan orang lain. Dia datangi rumahnya, dia kasih gitu. Atau lebih bagus lagi, dia suruh orang ya, tolong jangan cerita ke siapa-siapa, ini kasih si fulan, bilang ada orang nitip, jangan bilang kalau itu saya. Bisa dipahami ya, nitip orang biar tidak diketahui siapa itu. Ini ada fadilah khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabbi. Sadaqatus sir, sedekah yang rahasia seperti itu, tutfi' itu akan memadamkan ghadabar rabb, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti tentunya itu akan lebih memadamkan kesalahan dan dosa kita. Nah, jangan seperti tadi, seperti yang diingatkan oleh Allah SWT, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu bil manni, dengan mengungkitnya. Dulu pas dia susah itu saya loh yang bantu misalnya. Dulu pas dia mau lahiran enggak punya duit itu saya loh yang ngasih misalnya. Dulu pas dia enggak punya beras itu saya dulu yang belikan. Enggak boleh seperti ini, batal semua itu pahalanya, subhanallah. Ya, batal itu. Yang tadinya bisa untuk menambah pahala, yang tadinya bisa untuk memadamkan dosa, enggak jadi dapat pahala, dosanya enggak jadi dihapus. As-shadaqah tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Betapa besarnya yang namanya sedekah itu, kata Rasulullah SAW, sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, enggak ada sisa. Yang al-ada seperti tadi kita contohkan ya. Al-ada yakni dengan menyakiti dia ya. Dia ngasih, saya tahu ini kamu sedang butuh ini, di depan orang banyak lagi ngasihnya. Atau dia ngasih sambil ngomeli misalnya, jangan. Sudahlah, yang penting itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Au islahin bainan nas, atau islah bainan nas yakni mendamaikan antar manusia. Ya. Bahkan terkadang bisa dibolehkan untuk berdusta. Kalau kita melihat ada dua saudara kita nih, si A sama si B sedang bermusuhan begitu ya. Kita datang kepada si A, mau kemarin si B itu masya Allah ya, menyebutkanmu dengan kebaikan. Dia ingin meminta maaf kepadamu karena kesalahannya. Terus datang ke si B, kemarin saya ketemu si A. Padahal gak pernah itu, kejadian itu gak pernah terjadi. Saya kemarin ketemu si A, dia menyebutkan kamu itu orang baik. Dia sebenarnya ingin minta maaf gitu. Terus nanti jadi islah. Jadi islah. Ini boleh. Bahkan untuk berdusta seperti itu boleh. Wa may yaf'al dzalika ibtigha' mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nutihi ajran 'azima. Maka kami akan segera memberi dia pahala yang besar. Bakal beri dia pahala yang besar. Fa akhbara ta'ala anna hadhil umura kullaha khairun mimman sadarat min. Allah taala mengabarkan ini seluruh perkara ini kebaikan dari orang yang muncul darinya. Wal khairu yajribul khair. Kebaikan akan menambah kebaikan yang lainnya, menolak kejelekan. Wa hakadha, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dibersihkan hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam.